Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ulama menyebutkan, kenapa, apa hikmahnya? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi untuk mendakwahi kerabat yang terdekat? Hikmahnya banyak. Pertama, seorang da'i secara tabiat, dia lebih cinta kepada kerabatnya. Kita kalau ingin dakwah, kita ingin dakwahi ibu kita, bapak kita, kakak kita, adik kita, om kita, yang kita lebih cinta kepada mereka karena mereka sayang kepada kita. Yang kedua, namanya karib kerabat lebih dengar, lebih mudah untuk menerima daripada yang luar. Wajar. Dia kenal kita, apalagi kita dikenal akhlak yang mulia. Beda kalau seorang dikenal pencuri, penjahat, karib kerabatnya lebih tahu dia penjahat, mana ada yang terima. Tapi Nabi kondisinya lain. Nabi dikenal sama karib kerabatnya, orang yang terpercaya, berakhlak mulia. Jangankan karib kerabatnya, orang luar saja tahu. Apalagi karib kerabatnya, bahkan mereka membanggakan Rasulullah SAW. Jadi secara persangkaan bahwasanya mereka akan lebih mudah menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka dimulai dengan karib kerabat. Dan mereka punya hak lebih besar daripada orang lain. Orang tua kita, kakak kita, adik kita lebih berhak untuk kita dakwahi. Mereka punya hak untuk kita dakwahi daripada orang selain mereka. Kemudian, kalau mereka terima karib kerabat, terima dakwah kita, maka kita akan kokoh. Bayangkan kalau sepupu kita semua sama kita, om-om kita semua sama kita, maka ada yang bela kita. Oleh karenanya tatkala Nabi Lut alaihissalam, dia cuma tidak ada kerabatnya. Waktu dimusuhi oleh kaumnya, dia mengatakan, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Dia mengatakan, "Wahai kaumku, kalau seandainya saya punya kekuatan untuk menolak kamu, saya akan tolak, tapi saya enggak punya kekuatan. Aw awi ila ruknin syadid, seandainya saya bersandar kepada kerabat saya yang kuat, namun saya tidak punya kerabat." Sehingga Nabi Lut akhirnya ditolong oleh Allah dengan malaikat. Kemudian juga seperti Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ingin dirajam oleh kaumnya, namun mereka berkata, "Walaula rahtuka la rajamna." Kalau bukan karena kabilahmu wahai Shu'aib, kami akan lempar kau dengan batu. Namun gara-gara kau punya kabilah yang besar, kami tidak jadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kabilah yang kuat, Bani Hashim, kabilah yang paling top tatkala itu di antara orang-orang Quraisy. Sehingga banyak orang yang bela, bahkan mereka dalam kekufuran bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kafir namun tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu pun mendakwahi mereka dengan terang-terangan, ternyata dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab, dan disebutkan bagaimana Abu Lahab terus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Bahkan disebutkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di musim haji, tatkala orang-orang berkumpul dari berbagai macam kabilah datang ke Mina, maka Nabi mendakwahi kabilah tersebut satu persatu. Setiap Nabi dakwahi, Abu Lahab datang dari belakang. Setelah Nabi berbicara, Nabi pergi, Abu Lahab bilang, "Jangan ikuti, ini orang sabik, keluar dari agama nenek moyangnya." Nabi pergi ke kabilah yang lain, dakwah lagi. Pamannya ngekori lagi. Dan ini suatu yang sangat menyakitkan. Bagaimana yang musuhi dakwah kita adalah paman kita sendiri. Om kita, gimana tidak menyakitkan? Apa kata orang? Ini orang enggak beres, masa pamannya sendiri musuhi dia? Dan ini sesuatu yang berat yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak disebutkan dia pernah bantah Abu Lahab, enggak pernah. Dia cuek dengan pamannya, dia dakwah terus. Oleh karenanya tatkala seorang berdakwah akan ada orang yang mengganggunya, ada orang yang menjatuhkannya, ada orang yang menuduh dia pendusta, ada yang menuduh dia mencari dunia, ada yang menuduh dia macam-macam, banyak tuduhan. Namun apakah setiap tuduhan dia harus bantah? Jawabannya tidak. Kalau begitu kerjanya dia enggak akan berdakwah, akan tuduhan tidak akan pernah selesai. Oleh karenanya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nas goyatun la tudrak. Mencari keriduan manusia adalah suatu hal yang tidak mustahil untuk didapati. Tidak mungkin antum berdakwah, semua orang cinta sama antum, enggak mungkin. Mustahil. Pasti ada orang yang tidak suka. Orang yang merasa diusik, orang yang merasa disaingi, akan membenci. Oleh karenanya kita terus berdakwah, menyampaikan al-haq, tidak mesti semua kritikan kita dakwah. Terkadang kita membantah kritikan tersebut, kalau memang kita rasa ada manfaatnya. Oleh karenanya sebagian orang menyebutkan, kenapa Ghazal, kenapa rusa itu bisa ditangkap oleh macan, padahal rusa larinya lebih cepat daripada macan. Karena rusa itu selalu nengok-nengok belakang. Macannya sudah dekat atau masih jauh. Waktu dikejar dia nengok-nengok, dia ketangkap. Seandainya dia enggak tengok-tengok, dia kabur, enggak ada yang bisa nangkap. Katanya begitu, Allah alam. Oleh karenanya, tatkala kita berdakwah, kita bekerja, pasti ada yang kritik. Kalau ada yang kritik, alhamdulillah, berarti kita punya pengaruh. Kalau kita enggak ada yang kritik, berarti yang itu enggak ada, enggak dianggap. Enggak ada yang kritik, dicuekin sama orang. Jadi kalau antum mulai berdakwah, mulai ada pengaruh, ada yang kritik, wajar. Maka kita perbaiki kritikan tersebut, dengar. Bagus atau tidak. Kalau bagus kita terima. Kalau enggak bagus, dicuekin. Dan lanjut dalam dakwah kita. Inilah awal dakwah Nabi SAW secara terang-terangan. Dan mulai nampak permusuhan Dan insyaAllah besok kita akan jelaskan bagaimana permusuhan yang akan dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi, baik permusuhan secara fisik maupun secara perkataan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.